بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ، bolehkah baca doa dalam bahasa Indonesia saat sujud di salat wajib؟ Baik, di sini ada ikhtilaf dari para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, tapi umumnya jumhur itu bersepakat boleh berdoa dalam sujud jika memang doa itu pernah ditunjukkan oleh Nabi lafadznya secara langsung, maka itu boleh dilafadzkan langsung. Ya, ada banyak doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Ya, ada doa yang singkat hanya menyanjung Allah, subhana rabbil a'la. Doa yang singkat tambahan dengan pujian, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Doa yang singkat pujian kemudian menyanjung Allah plus permohonan ampunan, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang minta diberikan cahaya, ada yang minta diberikan keberkahan dari Allah. Ada banyak doa. Kalau situasi Anda memang sesuai dengan doa-doa tadi, maka alangkah baiknya Anda lafadzkan itu seperti Nabi pernah mencontohkannya pada kita. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan doa kita yang tidak sama dengan masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misal anak Anda besok mau ujian atau Anda mau masuk ujian ikut kampus. Masa Nabi belum ada kampus. Ya, mana doa yang sesuai untuk Anda bacakan? Nabi tidak pernah lafadzkan karena kebutuhan Nabi tidak sama dengan kebutuhan Anda. Kebutuhan zaman sekarang berbeda dengan dulu yang pernah dilafadzkan. Maka yang seperti itu, sepakat para ulama, boleh berdoa kepada Allah, dalam arti mintakan kepada Allah, sekalipun tidak harus dilafadzkan. Cukup dalam hati Anda mohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah doa-doa sunnah Anda panjatkan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Dalam hati Anda mohonkan, ya Allah, mohon berikan kelulusan pada anak saya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan rumah tangga saya. Ya Allah, mantapkan saya dalam akad nikah besok, ya Allah. Ya Allah, lancarkan lisan saya. Ya Allah, mohon berikan kemurahan hati pada bapak mertua untuk menerima ramaran saya. Macam-macam dan sebagainya. Gitu ya? Baik, kira-kira demikianlah. Ya? Tidak cukup dengan amin. Coba dulu ya.